Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam majlis rutin Ahad subuh. Semoga insya Allah Allah berikan panjang umur kepada kita, sehat walafiat zahir maupun batin. Mungkin beberapa saudara kita Allah tidak takdir bisa menghadiri kembali ke majelis Ahad subuh ini karena sudah dipanggil ke hadiratnya. Semoga mereka yang telah mendahului kita Allah terima semua amal kebaikannya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Semoga ditempatkan yang paling nikmat, yang paling baik setelah meninggalkan dunia ini. Amin Allahumma. Kesempatan bagi kita semuanya yang masih diberikan panjang umur untuk bisa meningkatkan takwa dan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai yang lupa kepada Allah semakin ningkat lupanya, dirubah menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Jangan sampai yang malas ibadah semakin tambah malas ibadahnya kepada Allah, berubah menjadi orang yang giat. Yang jelas umur saya dan sampean sekarang tambah singkat, tambah pendek, jarak kepada kematian tambah dekat. Karena itu, ayo bagi yang panjang umur, bagi yang masih ada kesempatan untuk sadar, bagi ada yang kesempatan untuk bisa memperbanyak ibadah kepada Allah, kita niatkan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha husnil khatimah, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati mustajabun fad'u. Hadithun sahih, rawahu Abu Ya'la. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa bainal adhan, antara adhan wal iqamati dan antara qomat, mustajabun, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'u, maka berdoalah di saat itu. Hadis sahih, meriwayatkan hadis ini Abu Ya'la. Subhanallah. Disunnahkan bagi orang yang sholat fardu, baik itu sholat fardu yang adaan tepat waktu, au qadaan, atau sholat qadha, untuk beradhan dan berkomat. Jadi adhan itu bukan karena untuk masuknya waktu saja, Pak. Untuk sampean sholat walaupun jam 2 siang adhan, sholat berjamaah atau sholat sendiri disunnahkan adhan. Tapi adhan itu sunnah bagi laki-laki, tidak sunnah bagi perempuan. Perempuan hanya qomat. Sholat sendiri juga disunnahkan qomat. Hah? Adapun sholat sunnah atau sholat janazah tidak disunnahkan adzan, tapi disunnahkan nida, ngajak-ngajak. Kalau sholat janazah, as-salah alal mayyitil hadir, atau as-salah alal mayyitil hadirah. Kalau sholat id, salah jami'ah rahimakumullah, bukan adzan. Adzan itu hanya, dan qomat hanya untuk sholat fardu. Bagi orang yang mendengarkan adzan, maka disunnahkan untuk menjawab adzan. Zikir-zikirnya berhenti. Bahkan bacaan Qur'annya berhenti sebentar. Ngomong-ngomongnya berhenti, disunnahkan menjawab adzan. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumun nida' fagulu kama yaqulul muadzin." Jika kamu mendengarkan adzan, bacalah seperti bacaannya orang yang beradzan. Dalam riwayat yang lainnya, illa fil hayy alatain, kecuali dalam hayya ala shalah, hayya alal falah, fagulu la haula wala quwata illa billahil azim, maka menjawab dengan baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dibaca seperti bacaannya orang azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Sampai hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Juga demikian hayya 'al falah. Tapi sebagian ulama, karena ada riwayat fagulu mithla ma yaqul muadzin, ucapkanlah seperti ucapannya orang yang berazan, hayya 'alas shalah juga jawabannya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau digabungkan dua riwayat, dianjurkan untuk membaca dua-duanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil 'adzim. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil 'adzim. Gitu. Jadi menggabung dua riwayat. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Hurairah menyatakan, la an yusabba fi udhuni al-anub, kalau seandainya disok ada di telingaku timah panas, itu lebih aku senangi daripada aku bisa mendengar adzan tapi aku tidak bisa menjawab. Hati kupingi. Kalau dengar adzan, jawab itu adzan. Kalau ada orang menjawab adzan, kemudian meneruskan dengan bacaan doa adzan. Apa doa adzan? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan, boleh Sayyidana, boleh Muhammadan, al-wasilah tawal fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul magamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhuful mi'ad. Itu semuanya kalau dibaca, maka Nabi menyatakan halat lahus syafa'ah, pasti mendapatkan syafa'atku nanti di hari kiamat. Hari kiamat siapa mau nolong kalau bukan Nabi Muhammad? Semua enggak bisa nolong. Tapi kalau Anda ada adzan, berhenti sebentar, pateni rokoi. jawab adzan khusyuk, kemudian baca doa ini, enteng baca doanya hanya beberapa detik, dan sampai 1 menit, maka dijamin nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi didahului dengan selawat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah dan seterusnya. Karena dalam riwayat Nabi menyatakan idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Kalau mendengar azan, bacalah dengan bacaannya orang yang berazan, kemudian setelah itu salatlah kepada aku, thumma saluli alwasilah, kemudian mintakanlah aku wasilah. Wasilah itu derajat yang tertinggi di surga yang akan diberikan kepada makhluk yang paling istimewa. Sama kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dak kontungak no tetap dikasih no nabi dan mungkin kepada orang lain. Cuma kata Nabi, siapa orang yang memintakan aku wasilah kepada Allah, maka tak balas dengan syafaatku nanti di hari kiamat. Karena itu eman sampai azan dak dirungokno itu eman. Didengarkan, dibaca, baca doa, hasilnya nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, minta yang kamu perlukan urusan dunia maupun urusan akhirat. Fad'u. Kira-kira yang paling penting apa? Yang kamu minta yang paling penting apa? Yang paling penting yaitu afiyah, mendapatkan keselamatan dunia sampai akhir. Karena itu sebagian ulama setelah baca doa adzan ini ditambahi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Karena yang paling istimewa Allah berikan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia setelah nikmat iman adalah nikmat afiyah, sehat, selamat urusan dunia, urusan agama dan urusan akhirat. Selamat di dunia berarti Anda akan sehat badannya, akan tenang pikirannya, akan menjadi orang tidak banyak kesulitan di atasnya. Selamat urusan agama, akan mantap imannya, tidak ada keraguannya, selamat daripada sifat kemunafikan, selamat daripada aliran-aliran yang sesat. Selamat ada di akhirat, kuburannya menjadi kebunan surga, hisabnya nanti di hari kiamat akan ringan, kemudian selamat dan neraka masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal. Ada lagi yang ditambahi, mendoakan orang tua, karena penting doakan orang tua, itu diperintahkan oleh Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qulu qawlan karima wa akhfid lahuma janahaddul minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagian tambahi rabbi allahumma rabbirham allahumma allahumma rabbi allah rabbi fili wali walidayya farhamhuma kama rabbayani saghira. Ada yang nambahi begitu, bagus. Ada setelah itu mendoakan anak-anak supaya menjadi anak yang soleh. Allahumma barik fi auladi, ya Allah berkati anak-anakku. Warhamhum wala tudurhum, rahmati anak-anakku. Jangan engkau ya Allah berikan malapetaka dan bahaya kepada anak-anakku. Selamatkan anak-anakku. Warzuqna birrahum. Beri kami ya Allah bisa merasakan baktinya anak kami kepada kami. Wah, komplit. Memang diperintahkan sama Nabi. Fad'u, doa, doa, doa. Doa, usik akeh. Setelah azan, kamu jawab. Kemudian sebelum qomat, doa yang banyak. Karena mustajab doa di antara adzan dan qomat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa tidak ditolak antara adzan dan qomat. Nah. Adzan sendiri saudara dan qomat itu juga berfungsi untuk mengusir setan. Setan itu paling wedi kalau adzan. Demikian juga kalau qomat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-shalah adbara syaitan lahu durat hatta la yasma'a ta'din. Wa idza qudiya an-nida' akbal hatta idza thuwiba lis-shalah adbar." Hatta idza guyat guyat taswib akbal hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsi yaqul udhkur kadha udhkur kadha hatta yadhalla ar-rajul ma yadri kam shalla. Kalau ada orang yang adzan, setan itu lari sampai, maaf kata Nabi, larinya setan saking ngebetnya, saking cepatnya sampai kebentut-kebentut. Takut kalau ada orang adzan. Nah, takut dia kalau mendengarkan adzan. Itu lari untuk ke daerah yang tidak sekiranya dia mendengarkan adzan. Tapi kalau sudah selesai adzan, datang lagi itu setan. Mempengaruhi manusia. Kalau dengar qomat, lari lagi. Seperti laler kalau dikipasi itu. Lari lagi. Kalau sudah selesai qomat, datang lagi. Dan di situ setan akan mempengaruhi orang yang mau sholat atau di tengah sholat. Udzkur kada, ingat toh ini, ingat toh ini. Yang tidak perlu diingat, ingat ada di situ. Sehingga orang kadang-kadang sholat tidak tahu berapa rokaat, apa yang baca, tidak paham. Paham ya? Kerasa sampean ya? Ini memang setan begitu. Jadi setan ini pak tidak pernah putus asa dan tidak pernah istirahat. Uripe godoh manusia mau menggagalkan ibadah saya sama sampean. Laq'udanna siratal mustaqim. Tak tunggui manusia karena setan. Terus saya akan menghalangi manusia supaya tidak mengikuti jalan yang lurus, yaitu ajaran agama. Terus setan itu gak pernah istirahat, gak pernah putus asa mempengaruhi manusia. Cuma setan itu paling takut dengan azan. Karena itu kalau ada orang kesurupan, biasanya diadani setannya dari itu akan sakit. Qomat juga demikian. Kalau dikomati, setannya itu akan kesakitan, akan lari. Tapi adzan temenan, jangan adzan-adzanan gitu. Nah, jadi setan ini akan takut dengan adzan. Cuma setelah itu ngerubung maneng setan itu. Kalau sampai ibadah pasti diingatkan macam-macam sama setan. Ini ngelot, sampai sekarang ketemu mau. Bahkan kadang-kadang kunci yang hilang itu eling ada di sholat itu. Kunci, mikir kunci. Bon, mikir bon, begitu. Ingat semuanya kalau dalam sholat. Kenapa setan itu berusaha untuk merusak sholat kita? Kadang-kadang setan itu membuat was-was. Loh, sepeda motormu kunci ini kan? Ceket loh. Bahaya. Akhirnya, sholat ini kepikiran sepeda motor. Kadang-kadang ada suara, klotek. Waduh, malu. maling rupane iki. Noleh sampean lah. Noleh itu berarti ngurangi khusyuknya sampean dalam salat. Berhasil setan mempengaruhi. Nah, karena itu dengan adzan dan qomat insyaallah memperingan daripada usahanya setan. Salat, kalau salat itu adzan walaupun sendiri. Qomat walaupun sendiri, cuma jangan pakai mic. Nah, jangan pakai mic begitu. Nah, subhanallah ya. Orang yang adzan ini pahalanya juga besar, Pak. Nah, sebagian ahli tafsir bahwa ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amina salihan wa qala innani minal muslimin itu adalah turun untuk menegaskan keutamaan orang yang adzan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-mu'adzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang adzan itu nanti lehernya paling tinggi di hari kiamat. Orang kiamat itu orangnya kumpul dalam satu tempat semuanya, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Lah kalau sampean sampai kecil, ya diide-ide kan. Orang yang paling tinggi nanti dari kiamat yang sekiranya dia selamat, yaitu orang yang banyak beradhan. Karena itu kalau jadi muadzin jogon ojo sampai malas-malas. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awwal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu alaih." Kalau seandainya orang itu tahu pahalanya adzan dan pahalanya sholat di shof yang pertama, rebutan, Pak. Rebutan kepingin adzan orang itu. Rebutan kepingin di shof pertama. Kalaupun gak ada cara kecuali diundi, siap akan diundi. Ayo, dikopiok untuk shof yang pertama. Tapi karena banyak orang yang enggak tahu, malas ndolek shof terakhir. Hah? Padahal penting, itu semuanya pahalanya gede. Dalam ini kemudian Nabi menyatakan, "Walau ya'lamun ma fit tahjir lastabagu ilaih." Kalau seandainya orang itu mengetahui bersegera untuk sholat, pasti cepat-cepatan. Orang ini kalau tahu ganjarannya sholat di awal waktu, waduh, cepat-cepatan sholat. Tapi karena tidak tahu, enteng-entengan. Gambarannya begini, ayo, sing salaman sampai Habib Taufik, akan dapat 1 miliar. Rebutan ke apa? Pencolotan semuanya. Tapi kalau sudah, ayo, yang dia sholat di awal waktu, akan mendapatkan pahala sekian. Males ke apa? Kenapa? Karena tidak kurang ada keyakinan dan ilmu dalam masalah itu. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubuh la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya orang itu mengetahui pahala berjamaah sholat isya dan sholat subuh, maka berangkat walaupun ngesot dari rumahnya. Walaupun ngesot berangkat. Kadem mendidik sembahyang ijen. Kata Nabi, kalau tahu pahalanya berjamaah sholat isya dan sholat subuh, berangkat ke masjid walaupun ngesot dari rumahnya. Allahu Akbar ya. Karena itu ayo kita perhatikan, nanti kalau sudah mati baru tahu nilainya pahala. Kalau sekarang nilainya duit 1.000 sampean paham. Nilainya duit 1 juta sampean paham. Tapi kalau mati nilainya zikir sampean. Oh iki ta ganjarannya zikir. Oh ini ta ganjarannya sholat berjamaah. Oh ini ta bacaan Quran itu, baru akan paham nantinya. Sekarang tidak ketok duit tok ambil pandangan, ambil pakanan, ambil dengan rumah, dengan pakaian. Tapi setelah mati sampean akan baru sadar, oh gonok regane duit ternyata, oh tidak ada harganya ternyata itu pakaian, oh tidak ada nilainya ternyata itu kendaraan. Yang bernilai adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Ojok menjadi kamu tadi itu merasa kalau jadi tukang adzan, waduh tukang adzan rek dan regani lo, panjaran ganjarannya besar itu. Ganjarannya apa? Besar istiqomah. Cuma bagi orang yang adzan pilihin ojo uang serak marino kon adzan. Dan sing jawab. Suaranya dah enak kok kon ah. Adzan itu orang adzan dianjurkan orang yang bagus suaranya, yang tinggi suaranya. Untuk ngajak orang-orang itu, jadi orang itu dengarkan adzan tadi itu seneng jawab. Macam kok wah enak belas. Gemeter kabeh adzan. Males orang-orang. Kemudian dianjurkan bagi orang yang beradzan jangan belak-belok kalau adzannya tadi itu. Jangan terlalu panjang-panjang kalau adzan, tengah-tengah lah. Allahu Akbar. Enggak usah begitu. Hayya 'alash-shalah. Biasa aja. Adzan itu jangan terlalu itu talwiyah itu malah makruh hukumnya. Ojo tuwu-tuwu, ora men jangan. Karena itu dipilih juga siapa ya orang adzan khususnya masjid. Jangan segala orang yang adzan dan dikasih aturan adzan tadi itu gimana sehingga ketika adzan betul-betul dia tadi itu sesuai dengan syariah. Disunahkan juga adzan tadi itu dengan ditutup telinganya. Nah, ditutup begini. Loh, tidak ada mic, ada mic-nya, tidak apa-apa, tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Disunahkan adzan itu punya wudu, ojo ngentut mari ngono adzan. Ya sah adzannya, tapi makruh hukumnya. Disunahkan adzan itu berdiri dan menghadap kiblat. Disunahkan untuk tarji. Jadi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Cuma aja telepon mic. Tarji dari itu. Paham ya? Dibaca sendiri. Dianjurkan itu begitu. Kemudian waktu hayya 'alatain, hayya 'alash-shalah miring. Tapi yang miring tadi itu cuma kepalanya. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alash-shalah gitu. Hah? Jangan kok hayya 'alash-shalah sadodoi. Hayya 'alash-shalah. Nah, ini berarti dada harus tetap menghadap kepada kiblat. Ada beberapa aturan dari situ dianjurkan untuk dipelajari. Nah itu lek adzan itu saaturane pelajarono aja adzane tok. Terus mari ngono tiru-tiru adzane. Niru di Masjidil Haram. Enggak apa-apa, tapi sing enak suarane. Niru dah enak. Wes. Tambah males tambah kudu guyu. Ono adzan koyo ketegak, Pak. Waduh, saya kadang-kadang delok, ya apa sih adzan udah ngerusak ini. Nah, karena itu penting sekali adzan tadi itu juga dipilih orang yang paling pantes. Tolong lek suaranya enggak enak, ojo adzan kon, kekno sing enak. Biar nikmat bersama. Segala sesuatu itu kalau nikmat bersama, kalau nikmat bisa dinikmati bersama. Contoh sing kiraat ya sing enak suarane sih. Jangan maksa aku ya iso tapi dak enak suarane, dak nikmat jadinya. Tapi kalau yang nik kiraat itu orang yang enak suaranya, semua bisa menikmati, semua jadi pendengar menikmati semua. Yang adzan juga begitu, yang qomat juga begitu, yang jadi imam juga begitu, sehingga semua yang ada di masjid merasakan nikmat. Karena itu ayo kita manfaatkan doa yang diterima, yang dijamin tidak ditolak oleh Allah, yaitu antara adzan dan qomat. Semoga insya Allah kita semuanya mendapatkan berkah dalam umur ini, panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin Allahumma. Amin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk Bapak Wi, Bapak Musrofil, Bapak Nizar, Muhammad Dulfi, Bapak Haji Shu'aib, Bapak Suwondo, Munasir, Bapak Munari, Usmairik, Haji Munir, Ibu Mu'anah yang mereka meninggal dunia, bagi yang sakit, dan juga Habib Hamid. Habib Hamid itu dari Hadramut pernah hadir ada di sini. Habib Hamid bin Hamid, Imam Masjid Ba'alawi, meninggal dunia. Yang sakit untuk Bapak Makhtum Muhammad Idris Rosidatul Ilahiyah, semoga yang meninggal dunia Allah terima amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosanya. Yang sakit Allah berikan sembuhan dengan segera. Yang punya hajat Dewi Maryam Abdul Ghadir Ahmad Bapak Abdul Ghafur Merinda, semoga hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang hamil Nur Hasaniyah Saida Rasida, semoga insyaallah Allah beri keselamatan sampai melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan maupun anak yang sudah lahir. Adibah Ganina Ganitatillah Ahmad Ahdan Musyaffa, semoga jadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Yang mondok Faiza Nurulita, mudah-mudahan insyaAllah betah dalam mondoknya, dapat ilmu yang manfaat. Al-Adiniya Kuniya Saliha Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يدري ويتعالى اسمع عليك تبارك الله يذكرك الحمد لله قضيت الصبر وقنته لك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد لله أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.